الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد kita lanjutkan kembali pembacaan dari At-Tafsir Al-Muyassar di mana kita telah sampai kepada surah Al-Ghashiyah dan tidak ada khilaf dalam para ulama bahwa surah Al-Ghashiyah adalah surah Makkiyah yang di dalamnya menjelaskan tentang balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing dari ahlu haq wa ahlu batil, apa yang mereka dapatkan dari kesengsaraan dan apa yang mereka rasakan dari kenikmatan bagi orang-orang yang mendapatkannya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa mayoritas ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang diturunkan pada periode Makkah, mayoritasnya menjelaskan tentang Itsbatu Yaumil Ba'ats, menetapkan adanya hari kebangkitan Yaumul Qiyamah. Maka demikian pula dalam surah Al-Ghashiyah menetapkan adanya Yaumul Qiyamah dan pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing dari hamba-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. الأساس حديث الغاشية. هل أساس أفقد الله كم قدم حديث يعني بريطة خبر الغاشية الغاشية termasuk di antara nama-nama hari kiamat. Hari kiamat disebut As-Sa'ah, hari kiamat disebut Al-Qiyamah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah dan yang lainnya, termasuk pula Al-Ghashiyah. Ini termasuk di antara nama-nama hari kiamat. Mengapa disebut Al-Ghashiyah? Disebutkan dalam tafsir, hal ataka ayyuhar rasulu, apakah telah datang kepadamu wahai rasul khabarul qiyamah, tentang berita hari kiamat, allati taghshan nas bi ahwaliha, yang meliputi manusia dengan berbagai hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan. Oleh karena itu disebut Al-Ghashiyah, disebabkan karena dari kata Ghashiyah Yaghshiyah, yang meliputi segala sesuatu, ya, dengan berbagai pengerian-pengerian, dengan berbagai kejadian-kejadian yang menakutkan bagi seorang hamba, terus mereka yang tidak punya persiapan untuk menghadapi hari kiamat tentu pengerian itu jauh lebih dahsyat. Rasa takut itu telah meliputi mereka. Sebab hari kiamat merupakan hari yang tidak ada pelindung kecuali Allah Tabaraka wa Taala, dan tidak ada tempat untuk menghindar, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, sehingga tidak mungkin seorang mencari jalan untuk selamat. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala dan mempersiapkan apa yang pernah diamalkan ketika di dunia. Dan hari kiamat itu mencakup atau meliputi seluruh manusia, yang mukminnya, yang kafirnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan setelahnya kondisi masing-masing dari hamba-hamba Allah, tergantung apa yang pernah mereka amalkan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa Taala terlebih dahulu menyebutkan kondisi orang-orang yang kafir, kondisi orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh. Lalu kemudian setelah itu Allah menyebutkan kondisi hamba-hamba Allah yang mukmin. Mengapa didahulukan kafir? Mengapa didahulukan kondisi ahlul ma'asi daripada ahlul iman? Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun, "Huwallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min." Ayat ini Allah mendahulukan orang kafir, penyebutan kafir, daripada mukmin. Kata beliau ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan bahwa kebanyakan ahli dunia, kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk, mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mukmin, mayoritasnya kafir, mayoritasnya sesat. Wa in tuti' aktsara man fil ardh tudilluka an sabilillah. Maka di sini disebutkan yang pertama kali adalah kondisi orang-orang kafir. Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka dapatkan di akhirat? Pada yaumul qiyamah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu khashi'ah. Yang dimaksud khashi'ah ay dalilatun, disebutkan dalam tafsir, wujuhul kuffari yawma idzin dalilatun bil adab. Wajahnya orang-orang kafir pada hari itu hina, rendah. Dengan apa? Dengan siksaan. Hina dengan siksaan. Alhamdulillah. Yawma idzin, ini kembali kepada hari kiamat. Yawma idzin, yawmul qiyamah, pada hari kiamat tersebut. Wajah orang-orang kafir dalam keadaan hina. Jadi tidak ada lagi kenikmatan setelah kematian bagi orang-orang kafir. Amilatun nasibah, amalan yang melelahkan, amalan yang membuat capek. Ini orang-orang kafir. Disebutkan dalam tafsir, mujhidatun bil amal mutibah, bersungguh-sungguh dalam beramal yang melelahkan. Ya, jadi memaksakan diri, melepihkan dirinya dalam beramal. Tapi apa yang mereka amalkan, amalan yang melelahkan namun tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menafsirkan amilatun nasibah, beliau yakni alladzina amilu wa nasabu fid dunya ala ghairi din Islam min adadatil awtan wa kuffari ahli kitab mithlur ruhban wa ghairihim. Yang dimaksud adalah orang-orang yang beramal melelahkan diri mereka dalam beramal di dunia namun tidak di atas Islam, dari para penyembah berhala. Bukan capek mau beramal, bikin sesajian, ini buat makanan ini, buat makanan itu. Jadi beramal dari Islam itu melelahkan, memaksakan diri. Ya. Nah, perhatikan kondisi selain dari al-Islam. Ya, ahlul kitab. Oh, mereka bersungguh-sungguh dalam kekufuran mereka. Mereka melelahkan diri dalam beribadah dengan tata cara mereka. Amilah. Nasibah, melelahkan. Namun tidak berarti di sisi Allah. Kaum musyrikin demikian pula. Ya. Menghabiskan hartanya dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Amilatun nasibah. Jadi mereka orang-orang yang beramal meletihkan diri mereka di dunia namun tidak di atas dasar Islam, dari para penyembah berhala, orang-orang kafir dari ahlul kitab seperti para pendeta dan yang selain mereka. La yaqbalullahu minhum ijtihadan fi dhalal. Allah tidak menerima dari mereka kesungguhan mereka dalam kesesatan. Apa manfaatnya seorang sungguh-sungguh tapi sesat? Nah, makanya subhanallah, kata Ibn Mas'ud, iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana tapi amalannya sunnah sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu jauh lebih baik dari bersungguh-sungguh tapi bid'ah. Sungguh-sungguh tapi bid'ah. Sudah capek suara keras. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. Nah. Bid'ah. Sampai-sampai beli baju baru untuk menghadiri zikir jamaah, mengharapkan sesuatu agar dapat pahala. Bid'ah. Hasil mahir rahmatullah tidak bermanfaat. Amilatun nasibah. Kata Ibn Abbas, layak balullah minum ijtihadan fi dhalal. Allah tidak menerima dari mereka kesungguhan mereka dalam kesesatan. Yadkhuluna an-nar yawm al-qiyamah. Di hari kiamat nanti masuknya neraka. Alhamdulillah. Ini juga pendapat Sa'id bin Jubair dan Zaid bin Aslam. Jadi yang dimaksud dengan an-nasab, amilatun nasibah an-nasab, ad-da'bu fil 'amal bid'ah. Membiasakan beramal dengan yang melelahkan, itu nasibah. Ya. Allah musta'an. mujhidatun bil amal mukayyidah. Ternyata apa akibatnya di akhirat? Tasla naran hamia. Tasla naran sampainya ke neraka yang hamia, yang sangat panas. Aitusibuha narun syadidatut tawahhud. Dia akan terkena atau dia akan merasakan neraka, neraka yang syadidatut tawahhud, tawahhud al-harara, yang sangat panas, yang sangat panas sekali. Nah, berarti dari sini ma'asyiral rahimakumullah, yang terpenting apa yang sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi diridhai Allah itu jauh lebih baik. Wa kana ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamahu wa iqal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang rutin terus kita istiqamah di atas amalan tersebut meskipun sedikit. Ayatkan kita sampai pada ayat yang keempat. Lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.